Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan keberkahan dan keistiqaman kepada kita dan agama yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula di hari yang mulia ini kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyak ungkapan salawat dan salam pada hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersuah dalam topik kita atau pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, di mana dalam pembahasan yang lalu kita membahas tentang biografi atau lanjutan dari kekuasaan Bani Abbasiyah di masa kekuasaan Al-Qa'im ya billah, itu masa kekuasaan pemerintahan Abbasiyah yang kita bahas pada majlis yang lalu, di mana di masa beliau juga wafat ulama, beberapa ulama penting ya di masa Al-Qa'im bi Amrillah ini, di antaranya adalah yang wafat di masa beliau itu adalah di antaranya Imam Abu Usman As-Sabuni. Ya, banyak sebetulnya para ulama-ulama yang wafat di masa beliau. Di antara sebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa, Mata fi ayami min al-a'lam, di masa kekuasaan Al-Qa'im bi Amrillah ini banyak ulama-ulama yang wafat, di antaranya Abu Bakar Al-Barqani, Abu Fadl Al-Falaki wa Sa'labi Al-Mufassir yang terkenal dengan tafsir Sa'labi, kemudian Al-Qadduri Syekh Hanafiyah, Qadduri terkenal dari ulama Hanafiyah, kemudian juga Ibn Sina Syekh Al-Falasifah, Ibn Sina jadi tokoh filsafat, wa Mihyar Asy-Sya'ir wa Abu Nu'aim Ash-Shahib Al-Hilyah, jadi Abu Nu'aim Al-Isfahani yang beli kitab Hilyatul Awliya, juga wafat di masa pemerintahan Al-Qa'im bi Amrillah, dan juga Abu Zaid Ad-Dabusi wal-Barazai, kemudian juga ini Al-Barazai yaitu imam dari sahib Malikiyah, dari madhab Al-Malikiyah, dan juga Abul Husain Al-Basri Al-Mu'tazili, ini Abul Husain Al-Basri, bukan Abul Hasan ya, tapi Abul Husain Al-Basri Al-Mu'tazili, kemudian juga Makki Sahibul I'rab Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, ya, Abu Muhammad Al-Juwaini, kemudian Al-Mahdawi Sahibul Tafsir, kemudian juga Abu Amr Ad-Dani wa Khalil Sahibul Irsyad, kemudian juga Abu Al-Ala Al-Mu'arri atau Al-Ma'arri wa Abu Usman As-Sabuni. Yani di antaranya Abu Usman As-Sabuni yang akan kita kupas pada kesempatan insyaallah sekilas tentang biografi beliau. Di mana sebelum telah kita jelaskan bahwa kita memang sengaja mengupas biografi-biografi tertentu dari para ulama, khususnya memiliki peranan penting dalam menyambung tongkat estafet akidah salafus saleh. Maka Imam Abu Usman As-Sabuni dan dari kalangan ulama Syafi'iyah, dan sebelum sudah berapa ulama Syafi'i yang kita sebut dalam memiliki karya-karya yang fenomenal dan karya yang monumental di dalam pembahasan akidah, di antaranya Imam Darimi dan juga Imam Ibnu Khuzaimah dan beberapa ulama-ulama yang lainnya. Kemudian di antara mereka juga adalah Abu Usman As-Sabuni ya, yang memiliki kitab itu Aqidah Ashabul Hadis. Beliau memiliki kitab karya dalam akidah, yaitu Imam Abu Usman As-Sabuni. Kemudian juga wafat di masa pemerintahan Al-Qa'im bi Amrillah ini adalah Ibnu Battal, yaitu Syarih Al-Bukhari. Ibnu Battal ma'ruf di kalangan ulama, beliau adalah salah seorang pensyarah kitab Sahih Bukhari. Kemudian juga ulama yang besar juga ada ulama Syafi'iyah, Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari Asy-Syafi'i ini, Abu Thayyib At-Tabari Asy-Syafi'i. Kemudian juga Al-Mawardi. Al-Mawardi terkenal dari ulama Syafi'iyah yang masyhur ya. Kemudian juga Imam Al-Qudai, yaitu memiliki Musnad Syihab karangan Imam Al-Qudai. Kemudian juga wafat di masa beliau itu Ibnu Hazm Al-Zawahiri, Ibnu Hazm Al-Zawahiri. Ya, Ibnu Hazm dan juga Imam Al-Baihaqi, ya. Kemudian Abu Ya'la Ibnu Al-Farra Syekhul Hanabilah, Abu Ya'la, Imam Abu Ya'la. Ini segenerasi dengan Imam As-Subuni dan beliau juga memiliki karya yang monumental di dalam kitab akidah, yaitu Imam Abu Ya'la Ibnu Al-Farra Syekhul Hanabilah. Kemudian juga Al-Khudari min Asy-Syafi'iyah. Kemudian juga yang wafat di masa beliau adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi banyak ulama penting di sini yang sangat penting, ya. Khatib Baghdadi, kemudian juga Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar juga ibarat kalau di mazhab Syafi'iyah beliau adalah Imam Nawawiyah di kalangan mazhab Al-Malikiyah. Jadi di kalangan setiap mazhab-mazhab itu ada yang ulama-ulama yang sangat menonjol, ya, dari ilmu ilmu hadis dan ilmu fikihnya. Nah, kalau di mazhab Syafi'iyah di antara mereka adalah itu Imam An-Nawawi, fakar fikih juga fakar dalam masalah hadis. Nah, di mazhab Hanabi Al-Malikiyah itu ada terkenal dengan namanya Ibn Abdul Bar. Ia seorang ulama bernama Ibn Abdul Bar yang memiliki kitab At-Tamhid dan juga Al-Istidkar, ya, dan juga memiliki Jami' Fadl Ilm, ya, Jami'ul Bayan fi Fadl Ilm. Dan ini di antara ulama-ulama yang wafat di masa kekuasaan Al-Qa'im bi Amrillah, ya, di masa kekuasaan Al-Qa'im bi Amrillah. Nah, kita akan mencoba melihat para ulama-ulama ini sekilas dari biografi mereka dan karya-karya mereka, ya, yang telah mereka sumbangkan untuk umat, ya, terutama dalam masalah akidah. Karena banyak sekali hari-hari ini orang mencoba mengklaim berbagai apa pengakuan, dan maka kita akan tunjukkan kepada mereka kitab-kitab referensi yang mungkin pantas untuk mereka baca kembali dan mereka pahami kembali tentang apakah madhab akidah yang sedang dia anut itu adalah mengikuti madhab salaf, madhab para ulama-ulama yang masyhur di kalangan umat ini atau tidak. Maka berapa kali, ya, terakhir ini kita memunculkan membahas tentang biografi para ulama-ulama, ya, khusus yang memiliki karya-karya monumental dalam akidah tersalaf, dalam akidah Ahlussunnah Jamaah. Baik, pemirsa dan pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali membahas topik kita, yaitu biografi Imam Abu Usama As-Sawbuni, yang mana biografi beliau ini kita ambil dari apa yang ditulis oleh pentahqiq dari kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Jadi judul kitab beliau itu namanya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ya. Maka kita akan ambil tentang biografi beliau sekilas ini, ya, dengan keterbatasan waktu dan juga kesempatan ini, kita akan ambil dari kitab beliau pentahqiq, ya, yang menyebutkan di awal kitab beliau Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis tentang biografi beliau. Taib. Kalau kita lihat masa kehidupan beliau adalah hidup di masa tiga khalifah beliau masa hidup. Ya, ini di sini disebutkan di masa kondisi politik di masa kehidupan beliau. Di mana kita melihat, kenapa kita juga melihat bagaimana kondisi politik dan kondisi sosial masyarakat. Kita melihat bagaimanapun kondisi politik, ulama-ulama tidak pernah berhenti di dalam menyebarkan agama. Tidak pernah berhenti dalam menulis, tidak pernah berhenti berkarya buat umat ini. Nah, ini satu hal yang perlu kita ambil pelajaran bersama. Karena kita lihat di kondisi kekuasaan Abbasiyah, kemarin yang telah kita bahas sedikit tentang terakhir yang kita bahas adalah masa kekuasaan Al-Qa'im bi Amrillah, itu kembali agak membaik dari kondisi sebelumnya, yang mana kondisi sebelumnya berbagai wilayah khalifah itu dikuasai oleh sultan-sultan. Walaupun sultan ini mengaku bahwa di atas mereka itu khalifah, tapi kebijakan politik, ekonomi, segala macamnya itu di tangan sultan-sultan atau amir-amir. Jadi di Kufa ada amir, di Basra ada amir, di Naisabur ada amir, di berbagai daerah, ya, berbagai wilayah yang dibawa khalifah itu terpecah-pecah ke dalam berbagai imar-imaro, kegubernuran-kegubernuran, dan juga apa nama sultan-sultan. Nah, mereka kadang-kadang yang memiliki pasukan di bawah mereka, sedangkan khalifah hanya sebagai simbol, ya, untuk sebagai simbol kekuasaan menyeluruh di atas kaum muslimin. Tetapi sebenarnya yang menguasai kondisi di lapangan adalah para sultan dan umara-umara tersebut. Ini di akhir-akhir kekhalifahan Abbasiyah, khususnya di akhir abad abad keempat Hijriah, ya, sepertengah abad empat Hijriah, 300 ke atas, ya, 350 ke atas, sampai awal abad ke 5 Hijriah, 400 ke atas. Nanti itu kita lihat, ini mulai kondisi kekhalifahan itu memang tidak seperti sedia kala atau sebelumnya gitu. Baik. Jadi Abu Utsman As-Sabuni ini hidup di seperempat terakhir dari abad keempat Hijriah dan masuk pada awal nisful awal, yaitu separuh bagian pertama dari abad kelima Hijriah. Itu rentang hidup beliau, ya. Yaitu beliau lahir 373 Hijriah, wafat 449 Hijriah. Nah, dan beliau hidup di masa tiga khalifahan, hidup beliau melewati tiga masa pemerintahan dari khilafah Bani Khulafa atau para khalifah di masa Abbasiyah. Yang pertama adalah At-Ta'i' lillah, ya, Abu Bakar Abdul Karim bin Muti' lillah, ya. Bapaknya Muti' lillah, kemudian anaknya At-Ta'i' lillah, namanya Abdul Karim. Yang menjadi khalifah dengan rentang waktu dari tahun 363 Hijriah, 363 Hijriah sampai diturunkan 381 Hijriah. Itu ada pemerintahan At-Ta'i' lillah. Kemudian di masa berikutnya 381 sampai 422 Hijriah itu masa pemerintahan Al-Qadir billah. Yang ini adalah masa pemerintahan yang terpanjang, yang bapak dari Al-Qa'im billah, ya. Kakek, ya. Bapak dari Al-Qadir billah, Al-Qa'im bi Amrillah. Bapaknya Al-Qa'im bi Amrillah. Al-Qadir billah Abu Abbas Ahmad bin Ishaq bin Ja'far, yang kekuasaannya merentang waktu 381 Hijriah sampai 422 Hijriah. Kemudian masa khalifah yang ketiga adalah pemerintahan, masa pemerintahan yaitu Al-Qa'im bi Amrillah Abu Ja'far Abdullah bin Al-Qadir billah, yang menjadi khalifah dengan rentang waktu 422 Hijriah sampai 467 Hijriah. Nah, jadi ini kondisi pemerintahan politik yang beliau lewati. Berarti beliau juga mengalami kondisi politik yang yang juga lemah, ya, yang juga penuh dengan berbagai trik-trik and triknya, ya, dan berbagai bentuk suasana kegaduhan politik saat itu. Dan memang betulnya yang banyak mengkorbankan manusia di muka bumi adalah kekuasaan, ya, kekuasaan, bukan agama, ya, kekuasaan yang banyak mengorbankan manusia di muka bumi ini. Baik, kemudian, nah, ini masa rentang waktu yang beliau hidup. Dan kita tahu waktu kita berbicara tentang biografi Al-Qadir billah ini, ada seorang alim ulama yang dimaksud pemerintahnya luar biasa, ya, ada perbaikan-perbaikan, dan bahkan Ibnu Salah memasukkan Al-Qadir billah salah satu bagian daripada ulama Syafi'iyah yang beliau sebutkan terjemahannya dalam Tabaqat Syafi'iyah. Kemudian juga berlanjut, kemarin telah kita bahas pada minggu yang lalu tentang biografi Al-Qa'im bi Amrillah. Anak beliau juga sangat memperhatikan kepedulian, keadilan, dan juga kesosialannya, dan juga masalah ketakwaan dan istiqomahnya di dalam beragama. Baik. Jadi itu kondisi, ya, yang masa Abu Utsman As-Sabuni hidup di dalam kondisi politik seperti itu. Ya. Sebenarnya kita katakan bahwa di sepanjang rentang waktu 363 Hijriah sampai beliau wafat, dalam usia beliau tadi 449 Hijriah itu banyak sekali terjadi berbagai macam bentuk kegaduhan politik yang beliau dialami oleh para tokoh-tokoh politik. Yang jelas ulama tetap fokus ya di dalam menyampaikan ilmu, tetap berdakwah, tetap berkarya. Buktinya di zaman itu banyak sekali muncul karya-karya para ulama. Seperti tadi Ibnu Hazm membeli karya banyak Al-Baihaqi. Siapa lagi? Ibnu Abdul Bar, ya. Tadi yang Ibnu Battal. Jadi kita lihat banyak sekali karya-karya mereka yang diwariskan pada umat yang luar biasa ya, yang berjilid-jilid gitu. Nah, itu ada kondisi beli. Ada kondisi pemikiran. Nah, ini perlu kita lihat juga pemikiran. Gimana Abu Utsman As-Sabuni beliau memiliki karya akidah kitab ini dalam masalah akidah, akidah salwa ashabul hadis ini, melihatkan bahwa di sana ada juga aliran terutama adalah Syiah Rafidhah, di mana dalam hampir setiap tahunnya selalu terjadi gesekan dan permusuhan dalam, dan juga malah sampai pada tingkat fisik ya, antara Syiah Rafidhah dengan Ahlussunnah Jamaah. Baik, di antaranya masa ini juga berkembang juga madhab-madhab yang menyisi Ahlussunnah Jamaah ya, dan juga berkembang berbagai ilmu-ilmu yang lainnya, di mana di masa ini di sebenarnya di yang disebutkan oleh Imam Suyuti nukil di Imam dari Imam Az-Zahabi menyebutkan bagaimana di masa ini ada tokoh Asy'ari yang terkenal Abu Ishaq As-Fara'il Isra'ini, kemudian tokoh dari Mu'tazilah terkenal Qadi Abdul Jabbar, kemudian tokoh dari Ar-Rafidhah terkenal dengan Al-Muqtadir, tokoh dari Karramiyah ya, ini juga terkenal Muhammad bin Haisam ya. Kemudian juga dari kalangan muhaddisin ulama-ulama Ahlussunnah juga banyak seperti Abdul Ghani bin Sa'id, kemudian juga dari kalangan sufi terkenal juga Abdurrahman As-Sulami ya, dan juga berbagai aliran ya ada saat itu. Kemudian ya kita mencoba melihat di mana di masa itu memang terjadi juga pergolakan, persaingan pemikiran-pemikiran, dan itu akan tetap berlanjut sampai hari kiamat pastinya ya, akan banyak orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang memang sudah sunatullah secara alami. Allah SWT menciptakan adanya hal-hal yang menjadi diskusi dan pertentangan di dalam kehidupan umat manusia ini dengan hikmah yang luar biasa di balik itu. Agar jelas mana yang orang-orang yang benar-benar patuh dan tunduk kepada wahyu Allah dengan orang-orang yang mencoba merusak dan menentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh sebab itu di masa itu di samping kondisi politik yang memang agak runyam, tetapi kita lihat para ulama-ulamanya luar biasa. Maka kita mencoba melihat ya, kalau dengan kacamata yang hari ini masih hangat membicarakan masalah radikalisme dan terorisme, kita melihat madzhab para ulama saat itu. Di saat itu hidup para ulama-ulama besar yang ilmunya luar biasa, enggak akan ada bandingan pada orang-orang hari ini pasti ya. Tetapi tidak pernah di antara mereka itu memprovokasi dan menjadi bagian daripada suasana politik itu yang membuat semangat politik semakin runyam dan melakukan penyerang-penyerangan dan melakukan pemanya perebutan kekuasaan. Padahal di masa itu banyak orang-orang yang soleh yang lebih, tapi mereka lebih mendiamkan suasana, ingin menenangkan suasana. Mereka tidak memprovokasi murid-muridnya ya untuk ikut terlibat di dalam pergolakan politik tersebut. Makanya para ulama-ulama kalau kita lihat ya, walaupun di antara mereka ada yang jadi korban juga dari kondisi politik itu, memang ada juga sebagian ulama yang mencoba memberanikan diri untuk mengkritisi dengan cara langsung kepada khalifah ya, menasihati secara langsung dan seterusnya. Tetapi mereka tidak terlalu hanyut dalam kondisi seperti itu, karena menurut mereka ya, perkara-perkara begitu tidak akan pernah selesai tanpa dihadapi dengan ilmu agama. Kita lihat setiap penguasa lebih kapasitas pengetahuan agamanya lebih tinggi, maka kekuasaannya akan lebih tentram, lebih nyaman, dan rakyatnya lebih tenang. Itu kata sudah berlalu kita lihat. Di setiap terjadi adanya orang yang mengerti ilmu agama ketika berkuasa itu terlihat Kemana kita lihat di sebelum Al-Qadir mana Al-Qadir billah ini dan dengan Al-Qaim bi amrillah itu luar biasa terjadi kelemahan yang luar biasa tengah kekuasaan ketika khalifah itu juga jauh dari apa namanya ilmu agama. Maka kelemahan kekuasaan Abbasiyah itu mulai masuknya Mu'tazilah, kemudian terjadi fitnah khalqul Quran, hari demi hari, hansur demi hansur, semakin menurun ya. Nah, ini efek dari sebuah pengataan bid'ah ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa yang memainkan bid'ah itu hanya memakai senjata itu hanya khawarij, tidak. Semua pelaku bid'ah, jika mereka berkuasa, jika mereka memiliki kekuatan ya politik, mereka akan habisi orang lain. Mereka akan habisi orang-orang yang berbeda dengan mereka. Ketika Ma'mun terfitnah dan pemikiran Mu'tazilah, bayangkan betapa banyaknya ulama yang mengalami siksaan, bahkan di antara mereka ada yang dibunuh. Nah, ini menunjukkan bahwa petaka bid'ah itu luar biasa dalam agama, yang menurut sebagian orang itu hal yang biasa. Padahal awal mula tertumpahkannya darah dengan senjata itu masuk dari pintu-pintu bid'ah. Pintu bid'ah. Ya. Baik. Kita lihat pertama tumpahnya darah di masa Ali bin Talib yang menyebabkan terjadi pertumpahan itu adalah mulai dari bid'ah. Di masa Utsman adalah pemahaman-pemahaman yang menyimpang daripada pemahaman para sahabat yang hidup di masa itu. Baik, berikutnya kita akan coba lihat ya, di mana tadi sudah kita jelaskan di masa pemerintahan apa namanya Al-Qadir billah adanya ulama-ulama yang luar biasa, antaranya ahli tafsir seperti Abu Qasim Ibn Hubeib An-Nasaiburi ya. Kemudian tadi kita sebut Al-Qadir billah di mana Syekh Taqiyuddin Ibn Salah menghitungnya dan menjadikannya salah satu dari fuqaha Syafi'iyah. Baik. Dan di mana masa khalifahnya adalah masa terpanjang di semua masa khalifah yang ada. Ya. Maka kemarin waktu kita membacakan ulama-ulama yang wafat di masa kuasanya cukup banyak ya, dan juga di masa Al-Qaim bi Amrillah ini juga banyak ulama-ulama yang besar yang wafat di masanya. Baik. Kemudian di masa kita sebutkan dari pergolakan pemikiran juga ada, di antaranya seperti terjadi pada tahun 398 Hijriah, itu terjadi fitnah yaitu keributan antara Al-Sunnah dan Ar-Rafidah yang dimana menjadi korban salah seorang ulama Al-Sunnah itu Syekh Abu Hamid Al-Isfarayini ya. Baik. Dan akhirnya permasalahan itu diselesaikan oleh Al-Qadir billah dengan membela Al-Sunnah Al-Jamaah dan menaklukkan kekuatan orang-orang Syiah Rafidah. Kemudian kita akan masuk secara rinci sekarang siapa nama beliau dan bagaimana guru-guru beliau, murid beliau dan juga pujian ulama kepada beliau serta akidah beliau. Abu Utsman ini namanya Ismail bin Abdurrahman ibni Ahmad ibni Ismail bin Ibrahim bin Amir bin Abil As-Sabuni An-Nasaburi As-Syafi'i. Jadi beliau dia ulama Syafi'iyah. Ya, sebenarnya dalam tabaqat Syafi'iyah nama beliau disebutkan. Al-Hafiz, ulama yang Al-Hafiz adalah gelar untuk orang yang banyak hafal hadis, bukan sekadar hafal Al-Quran. Al-Mufassir, jadi beliau juga ahli tafsir. Al-Muhaddith, ahli hadis. Al-Faqih, juga ahli fikih. Al-Wa'id, dan beliau juga orang yang pemberi wejangan nasihat kalbu, hati yang luar biasa. Yang juga al-mulaqab bi Syekhul Islam. Dia digelar dengan Syekhul Islam. Makanya Syekhul Islam Taimiyah di dalam kitab beliau jadi menyebutkan Abu Utsman As-Sawun dengan Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam. Lalu nama As-Sabunin dari mana asalnya? Imam As-Sam'ani dalam kitab beliau Al-Ansab menjelaskan bahwa As-Sabunin nisbah kepada Sabun. Sabun. Ya. Dan as-sabun ini, qabila ini nisbah kepada istilah sabunia ini, nisbah sabunia ini memiliki apa nama keluarga besar di Naisabur. Mereka banyak sekali orang yang dinisbahkan kepada keluarga ini, artinya memiliki apa namanya keturunan yang besar atau apa namanya suku yang besar di Naisabur. Nah, kata Imam As-Sabuni, la'alla ba'du ajdadihim, kemungkinan kenapa rekan-rekan bukan sabun, kemungkinan di antara kakek-kakek mereka yang dahulu amila sabun fa'urifu bihi, mungkin mereka itu adalah orang yang membuat, ya, memiliki usaha membuat sabun di kakek-kakek, dari kakek-kakek mereka, begitu kata Imam As-Sabuni. Maka akhirnya mereka dikenal dengan As-Sabuni. Adapun ibunya, dari nisbah ibunya, ya, Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah menukil dari Abdul Ghafir Al-Farisi dalam kitab As-Siyaq fi Zayi Tarikh Nisabur annahu an-nasib al-mun'imu al-mukhwil, ya, al-mudli min jihati umumati ila al-hanafiyah wal-fadliyah wasisaniya wal qurasyia wa tamimiya wal muzaniya wal dabbiya. Jadi beliau keturunan dari jalur ibunya sampai ke qurasyia dari kabilah tamimi al muzani ad dabbi. Nah, ini kalau silsilah keturunan beliau. Baik. Baik, berikutnya, ya. Beliau lahir itu di daerah namanya Washan. Daerah Washan salah satunya dari Haro di Naisabur, ya. Yaitu di pertengahan bulan Jumadil Akhir tahun 373 Hijriah. 300, ya, salasun sab'in wa salasumiyah. Yaitu 373 Hijriah. Baik, berkata Abdul Ghafir, bapaknya yaitu Abuhu Abdurrahman Abu Nasr min Kibar Wa'idin bin Naisabur, ayahnya juga seseorang yang wa'id. Wa'id ada yang memberi nasihat-nasihat, ya, ceramah-ceramah, penceramah terkenal di Naisabur, ya. Dan kemudian, ya, setelah ayahnya wafat, dia menggantikan ayahnya sebagai pemberi nasihat. Dalam usia dia sangat muda sekali. Dengan usia yang sangat muda, dia sudah memberikan nasihat-nasihat, ya. Al-wa'adz. Al-wa'adz itu adalah lebih fokus dalam masalah nasihati akhlak, gitu, ya. Jadi, dia menggantikan posisi abinya, ya, orang tuanya. Dan di majelis itu hadir ulama-ulama besar, yang ulama yang terkenal di masa itu, seperti Abu Tayyib, ya, Sahal bin Muhammad As-Sa'luki, ya, kemudian juga juga Ustaz Abu Ishaq Al-Isfrayini, dan juga Ustaz Imam Abu Bakar Ibn Fawraq, dan ulama lain, ya, itu hadir dalam majelis-majelis ayahnya itu tersebut, dan juga di majelis dia, ya. Mereka sangat kagum dengan kepintaran Imam As-Sabuni, Abu Utsman As-Sabuni ini. Wa husna iraduhu al-kalam. Ya, husnu iradihi al-kalam. Dan juga kepintaran dia di dalam ilmu apa namanya? Public speaking-nya, gitu, ya, kalau bahasa sekarangnya. Jadi pintar dengan menyampaikan materinya, ya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Persia, jadi dua bahasa yang beliau kuasai. Dan juga kagum dengan hafalan hadisnya, ya, sampai beliau menjadi dewasa itu masih tetap memiliki majlis, itu majlis al-wa'ad, nasihat-nasihat. Dan senantiasa beliau semakin hari semakin naik kemampuan keilmian beliau, tentu dengan belajar, ya, sampailah beliau pada tingkat yang dikenal dengan sebagai salah seorang ulama. Ya. Dalam sepanjang waktunya itu sibuk dengan banyak beribadah orangnya, ya, dengan melakukan wadhaif taat, ya, waktu-waktu setiap ada momen untuk beribadah itu beliau lakukan, ya. Balagha fil afafi was-sadadi wasiyanatun nafs, beliau sangat menjaga kehormatannya. Ma'rufun bihusnis salah, sangat terkenal dengan orang yang sangat bagus salatnya. Wa tulul qunut, tul qunut bukan mukunut, maksudnya qunut subuh ya. Orang yang sangat lama dalam salatnya berdiri, dalam berdiri salat. Witsyar haiba hatta kana yudra bil masal. Dan di dalam salatnya ya, dan juga bagaimana dia melihatkan rasa ke khusyuannya dalam beribadah, ya. Itu dan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdul Ghafir menyebutkan bahwa beliau ini adalah Al-Imam Syekhul Islam, Al-Khatib, Al-Mufassir. Jadi ini gelar-gelar yang disematkan kepada beliau berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Beliau disebut Syekhul Islam berarti beliau menguasai berbagai spek-spek ilmu, berbagai fak ilmu fan dalam ilmu Islam, ya. Kemudian juga khatib berarti beliau juga pernah menjadi khatib selama 20 tahun ya, nanti akan dijelaskan. Al-Mufassir, ahli tafsir juga. Al-Muhaddis, ahli hadis. Al-Wa'id, ya, auhadu aqti fi tariqatihi, dan dia termasuk orang yang pilihan di dalam cara menyampaikan materinya. Dikenal wa'adul muslimina fi majalis wa'adul muslimina fi majalis tadzkir 70 sana. Lama dia memberi yang nasihat-nasihat itu, memberikan nasihat kepada kaum muslim yang berdakwah ini dalam bentuk memberikan nasihat-nasihat ini selama 70 tahun beliau. Itu saja yang beliau geluti, 10 tahun itu 70 tahun. Dan wa khataba wa salla fil jami' yakni baina sabur nahwan min 20 sana. Jadi menkhatib imam di masjid besar di Naisabur itu 20 tahun. Jadi 70 tahun itu beliau tidak berhenti selalu berdakwah sebagai seorang pendakwah yang memberikan nasihat-nasihat, ya, wejangan-wejangan, tuntunan-tuntunan kepada masyarakat terutama dalam berkenaan dengan masalah akhlak, ya, masalah akhlak. Kemudian juga beliau menjadi imam selama 20 tahun di masjid Naisabur, ya. Kalau di kita mungkin disebutlah masjid jami'nya, masjid agungnya Naisabur, beliau menjadi imam di sana selama 20 tahun, maka disebutlah beliau Al-Khatib. Wa kana akhtha al-asr min al-masyayikh sama'an wa hifdzan, dan beliau adalah yang di generasi beliau orang terbanyak memiliki guru, ya, yang memiliki guru dan juga hafalannya dan juga yang paling banyak menyebarkan ilmu dan juga karangannya, itu di antaranya. Wa tahridan ala sama'i wa iqamatil majalis hadis, dan juga beliau adalah orang yang sangat antusias dalam menyampaikan ilmunya, menyampaikan terutama dalam memberikan hadis-hadis, mengimlakan hadis-hadis, ya, menitikkan hadis, mengajarkan hadis-hadis, ya. Beliau belajar ilmu hadis sampai ke Naisabur, ya, Sarkhas dan Haro. Haro ini juga Haro adalah tempat ulama yang dinisbahkan kepada Al-Harawi umpamanya, ya, Imam Harawi, dan juga ke Syam. Beliau sebenarnya kebiasaan para ulama yang telah kita sering kita jelaskan melalang buana juga menuntut ilmu ke Syam, ke Hijaz, ya, dan ke berbagai negeri, ya. Dan wa aktsar nasi sama'an minhu. Jadi uhaddatha bi kathi min al-bilad, dan beliau juga setiap mampir ke negeri manapun saja, di sana beliau di samping belajar juga mengajar. Di samping belajar juga mengajar. Ya. Makanya Imam Suyuti menyebutkan, dan juga Dawudi dalam kitab mereka dengan Tabaqatul Mufassirin, itu ada karang Suyuti dan juga karang Imam Ad-Dawudi. Jadi di mana beliau diceritakan bagaimana keahlian dalam tafsirnya membahas satu ayat itu hampir satu bulan. Begitu banyaknya penjelasan, faedah-faedah dari berbagai sisi tentunya beliau bahas. Jadi satu ayat pernah beliau jelaskan kata Imam Dawudi dan Imam Suyuti itu satu bulan, begitu luasnya pembahasan ayat yang beliau terangkan. Itu maksudnya. Ya, dari sisi bahasanya, balaghahnya, ma'aninya, berbagai hal yang beliau jelaskan sehingga disebutkan oleh Imam Suyuti wa Dawudi. Dia pernah membahas satu ayat itu selama sebulan. Satu ayat beliau bahas satu bulan. Dan ini menunjukkan keluasan ilmu beliau dalam masa tafsir Quran. Dan beliau sangat menghormati hadis Rasulullah SAW dan sangat peduli dengan isnad hadis. Ya. Di mana salah seorang ulama namanya Abu Sa'id Al-Faqih Abu Sa'id As-Sukari, ya, menceritakan dari orang-orang saleh yang pernah bertemu dari Imam Subuni, Imam Subuni itu marwaitu khabaran wala atharan fil majlis illa wa indi isnaduhu. Beliau menyebutkan tidak aku meriwayatkan satu hadis, ya, dalam majlis-majlis beliau kecuali beliau menyebutkan saya punya sanadnya. Wa ma dakhaltu baital kutubi qat, dan aku tidak masuk ke dalam perpustakaan di tempat buku-buku illa ala taharah, kecuali dalam keadaan berwudu. Ma rawaitul hadis illa wala aqadtul majlis. Jadi beliau tidak merakan hadis, tidaklah menghadiri sebuah majlis untuk menyampaikan ilmu hadis. Wala qatul tadris, tidaklah duduk untuk mengambil pelajaran, kata beliau, illa ala taharah, kecuali dalam keadaan berwudu. Nah, ini bagaimana bagaimana beliau menjaga sangat, ya, bagaimana menghormati ilmu. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik, yang mana beliau tidak meriwayatkan sebuah hadis kecuali beliau dengan berpakaian dengan yang sangat baik, agar sebagian dari bentuk penghormatan beliau kepada ilmu ilmu hadis tersebut, ya. Nah, ini bagian dari maharga ilmu, ya, sebagian ulama sampai maharga ilmu sedemikian rupa. Nah, sementara kita kadang-kadang dapati sebagian orang tidak ada menghargai ilmu, jangankan mencatat, kalaupun dicatat kadang ditempatkan tempat yang tidak pantas, ya, dan buku-buku diberserakan. Kadang-kadang sebagian mahasiswa kita lihat habis ujian, ya, kadang-kadang di masjid itu bertebaranlah muzakirah-muzakirah atau kitab-kitab, ya, kadang-kadang dikumpulkan sampai kartonan terdapat. Ini berarti enggak ada kepedulian terhadap ilmu, ya, tidak ada kepedulian terhadap ilmu. Bahkan buku-buku yang masih bagus, buku pelajaran, pelajaran bukan buku pelajaran bahasa saja, buku pelajaran bahasa begitu banyak kadang-kadang dianggap, ya, dibuang begitu tanpa ada kepedulian pada ilmu. Nah, ini bagaimana ulama, jadi sesuatu yang karena mereka tahu qimatul ilm, harganya ilmu, susahnya mendapatkan ilmu, sulitnya menghafal ilmu, sulitnya memahami ilmu, dan mereka memuliakan ilmu sampai tidak memberikan pelajaran, tidak memberikan sebuah hadis kecuali dalam keadaan berwudu. Ini bentuk kecintaan mereka kepada ilmu, bentuk dari mereka menghargai ilmu itu. Sementara hari ini yang sudah kurang di dalam kehidupan kita, menghargai ilmu, menghargai orang yang berilmu lagi, ya, menghargai orang, berbicara kepada orang yang berilmu dengan berbicara seakan bicara kepada anak kecil dengan bahasa-bahasa yang menjatuhkan, menghinakan, ini kan tidak pantas, ya, apalagi di media sosial dengan bahasa-bahasa yang sama sekali tidak sopan, mengomentari, ya, status-status, ya, dengan bahasa yang tidak baik. Ini akhlak yang kadang-kadang menyebabkan orang tadi tidak mendapatkan ilmu, ilmu itu sulit masuk pada dia. Baik. Dan Imam As-Sabuni juga ahli dalam bersyair, ya. Ahli juga dalam bersyair. Keluarga beliau, tadi sudah kita jelaskan, Abu Usman ini beliau memiliki dua anak, yaitu pertama Abdullah, Abu Nasr, tapi ini adalah meninggal di waktu masih hidupnya ayah beliau. Jadi, kemudian waktu beliau tinggal di Azerbaijan, ya, dalam perjalanan menuju untuk berhaji ke Hijaz, meninggal. Yang lain anak beliau ada Abdurrahman Abu Bakar, ini namanya Abdurrahman kunya Abu Bakar, dan ini belajar kepada Abu Usman As-Sabuni sendiri, ya, dan belajar kepada ayah sendiri, wa akademi simla, dan juga menjadi ulama sehingga menjadi qadi di Azerbaijan, menjadi qadi di Azerbaijan, ya. Kemudian beliau wafat di Asbahan pada tahun sekitar 500-an Hijriah. Ya. Kemudian, kenapa beliau dinamakan Abu Usman? Sedangkan anak beliau tadi namanya Abdullah dan Abdurrahman. Di sini, yang menyebutkan biografi beliau, beliau tidak mendapatkan bahwa di antara nama anak beliau itu ada namanya Usman dalam buku-buku yang menulis tentang biografi beliau. Dan beliau punya saudara juga seorang alim namanya Ishaq bin Abdurrahman As-Sabuni, Abu Ya'la Al-Wa'id, juga ahli dalam memberikan ceramah, nasihat, ya. Dan kadang-kadang yang menggantikan Abu Usman As-Sabuni untuk memberikan pelajaran wa'ad, ya, dan juga mempelajari hadis dari Imam As-Sabuni sendiri, yang mana saudaranya Ishaq As-Sabuni ini, ya Abu Ya'la As-Sabuni ini lahir pada tahun 375 dan sedangkan Imam As-Sabuni lahir 373 Hijriah. Dan saudaranya wafat 455 Hijriah. Maka dari penjelasan kita lihat bahwa keluarga beliau Imam Abu Ismail As-Sabuni adalah keluarga yang ilmin wa ma'rifatin, keluarga yang memang orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang memiliki kualitas keilmuan, ya, yang rata-rata dalam keluarga beliau, anak beliau, saudara beliau, dan juga orang tua beliau tadi, ya. Ketika orang tua beliau adalah orang kibar wa'idhin, ya, ulama senior dalam memberikan ceramah, dan anaknya Abdurrahman, ya, anaknya Imam Abu Usman As-Sabuni ini juga orang-orang yang menggeluti ilmu hadis dan bahkan menjadi qadi di Azerbaijan. Ya. Saudaranya juga begitu, yang kadang-kadang menggantikan dia untuk memberikan ceramah, ya, dan juga seorang ulama yang terkenal. Baik. Siapa saja guru-gurunya? Nah, ini juga penting, ya. Berhubung ada orang-orang yang mengatakan sebuah ungkapan, apa namanya, banyaknya orang hari ini yang belajar secara otodidak, maksudnya begitu, sehingga kadang-kadang tidak pelak dan pasti akan terjadi salah paham di dalam apanya memahami kitab-kitab ulama. Maka itulah pentingnya belajar dari melalui guru, bukan melalui buku, ya. Maka Imam Syafi'i dan para ulama lain mencela orang-orang yang gurunya itu adalah awraq, unggukan kertas, todidak saja, membaca saja. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang muncul penyimpangan-penyimpangan dalam memahami agama. Ya. Kenapa terjadi penyimpangan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam memahami kitab-kitab ulama? Dari itu tadi munculnya. Ketika membaca kitab itu, ya, sesuatu yang tidak jelas dia tafsirkan, karena dia akan menimplementasikan, memahami nas-nas itu dari perasaan, dari apa yang dia miliki, sedangkan ini tidak berdasarkan ilmu, begitu. Sebagaimana yang lagi viral umpamanya, ada mengatakan bahwa dia terjebak ke dalam fikro teroris, dalam doktrin teroris, gara-gara membaca kitab Duras Saniyah dan juga kitab Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad Wahab umpamanya. Dia katakan begitu, bahwa dia terjebak, ya. Dia yang salah memahami, ya, ibaratnya muka buruk kaca yang dipecah itu, ya, itu peribahasanya begitu. Dia yang tidak memahami membaca kitab ulama. Kitab ini bukan dia yang pertama membaca. Bukan dia yang pertama membaca. Ribuan ulama membaca kitab ini tidak pernah menjadi teroris gara-gara kitab ini. Ya. Dan memang orang-orang teroris bisa saja menukil perkataan-perkataan yang mungkin untuk mendukung doktrin mereka, itu tidak dipungkiri. Dan bukan hanya kitab Syekh Muhammad Wahab yang jadikan rujukan orang teroris. Kita para ulama salaf, perkata Imam Nawawi, Qadhi Iyad, ya. Saya mendapati mereka itu juga menukil dari perkataan Qadhi Iyad, perkataan Imam Nawawi, perkataan Ibn Katsir, perkataan para ulama-ulama, banyak mereka nukil. Ya, tentu maksud ulama tidak seperti yang mereka maksud, tapi mereka memotong, menggiring, ya. Setelah saya membaca, ya, dalam beberapa hari ini, berapa majalah dan tulisan mereka, teori mereka dalam menukil perkataan ulama adalah di awal itu mereka akan berbicara menjelaskan pendapat ulama-ulama Ahlussunnah Wal Jamaah. Nanti di ujungnya mereka akan tafsirkan penjelasan itu dengan ulama-ulama mereka yang hari ini, kontemporer ini. Jadi maksud di sini ulama-ulama yang mereka percaya seperti Abu Muhammad Al-Maqdisi, Abu Qatadah Al-Filistini, ya, dan juga umpamanya penjelasan-penjelasan yang orang-orang takfiriin dari orang-orang. Nah, itu ditafsirkan oleh dia. Jadi untuk menjebak memang itu mereka. Di awal itu akan dikemukakan pendapat-pendapat ulama. Itu cara menjebak mereka dalam memberikan doktrin. Dan berkali-kali saya jelaskan bahwa teroris ini akan selesai bila doktrin-doktrinnya, bila umat didekatkan kepada ulama, dan bila ulama dilibatkan untuk mengurai doktrin-doktrin mereka. Maka di Saudi Arabia ada lajnah khusus, lajnah munasahah namanya, mendatangi para toras yang ditahanan, diminta apa penjelasan mereka, apa yang membuat mereka paham demikian, kemudian dijelaskan kepada mereka maksud-maksud hadis, ayat-ayat, perkataan ulama yang mereka paham secara salah. Kedua adalah, kenapa yang jadi jelasan menjadi yang membuat anda jadi teroris itu karena memahami kitabnya Ad-Dursaniya dan Al-Qadis Islam. Bahkan banyak kita kata semua Muhammad Wahab. Yang paling familiar itulah kitab Tauhid, Usul Salasa, Qaidul Arba, Usul Sitta, Fadlul Islam. Banyak sekali kitab-kitab yang lain. Apakah di sana terdapat? Di sana kitab-kitab tersana. Antum baca saja kitabnya Usul Sitta. Di sana akan terdapat nanti membongkar syubhat di otak anda yang suka mengkafirkan orang. Di sana disebutkan pada Aslus Salis, ya, dari kitab Usul Sitta itu menjelaskan wajibnya taat kepada penguasa. Di mana anda mengatakan, dan beliau telah banyak membantah syubhat-syubhat dan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada beliau suka mengkafirkan segala macam dalam kitab berapa surat-surat pribadinya Syekh Muhammad Wahab kepada berapa daerah yang beliau tulis, di antara ke Qasim umpamanya. Itu dalam kumpulan tulisan Syekh Muhammad Wahab, di sana dikumpulkan jawaban beliau terhadap fitnah-fitnah tuduhan yang ada masa beliau, di antaranya baca saja jawaban beliau terhadap surat pribadi beliau kepada masyarakat Qasim. Di sana akan terbukti bahwa semua yang dituduhkan anti mazhab, suka mengkafirkan dan segala macam, itu akan terbukti di sana tuduhan fitnah-fitnah itu semua. Lalu anda, kenapa anda hanya baca kitab Durasaniya saja? Kenapa hanya baca kitab Nakhdulisan? Baca kitab-kitab yang lain. Ya, maka itu, oleh sebab itu fikrah sebuah ulama jangan ditafsirkan dengan sepotong-sepotong, ya. Dan saya yakin ketika dia membaca, karena dia tidak paham, maka dia terjebak sengun. Jangankan kita ulama, ayat Al-Quran pun mereka tafsir dengan pemaham mereka, kan gitu. Apakah kita akan katakan bahwa Al-Quran itu sumber teroris karena mereka mengambil ayat Al-Quran sebagai hujah? Atau kita akan katakan bahwa sunnah Rasulullah adalah sumber terjadinya teroris karena mereka berhujah yang hadis-hadis Nabi SAW? Ini cara berpikir dan logika yang bagaimana bisa terima kayak gini? Nah, ini kadang-kadang saya katakan bahwa isu teroris ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok, masing kelompok untuk menjegal kelompok yang berbeda pendapat dengan dia. Seperti di Indonesia yang baru-baru ini mengatakan bahwa paham Salafi dan Wahabi itu adalah pintu masuknya paham teroris. Ini orang tidak paham apa itu Salafi dan apa itu teroris. Teroris itu tidak pernah mengambil doktrin-doktrin takfiri mereka daripada kita-kita ulama, dan bahkan mereka mengkafirkan para ulama-ulama Salafi yang sehari ini. Ya, baca majalah-majalah mereka, baca kitab-kitab mereka. Mereka menuduh ulama-ulama, Sultan, Syekh Bin Baz dikafirkan oleh mereka. Syekh Utsaimin, para ulama-ulama mereka kafirkan. Loh, kok dikatakan bahwa mereka justru mengambil sebagian pendapat-pendapat dari ulama itu untuk mendekatkan diri kepada kaum muslimin, seakan-akan mereka juga mengikuti paham ulama itu. Jadi jangan salah paham dalam nukilan-nukilan orang-orang yang sesat terhadap kitab-kitab para ulama, lalu dikatakan bahwa kitab ulama itulah bencana. Yang bencana itu adalah otak yang memahami kitab-kitab ulama, yang bencana itu adalah otak memahami firman Allah, yang bencana itu adalah otak memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini sedikit ya, karena ada hubungan faedah dari sini. Maka kita jelaskan di sini bahwa guru itu adalah penting. Guru itu adalah penting. Makanya kita sebutkan di setiap ulama membicara tentang biografi seorang ulama, pasti yang disebutkan adalah gurunya siapa. Karena dari guru itu akan terdetek nanti pemikiran mereka. Nah, kita kalau melihat rangkai pemikiran, mata rantai pemikiran orang teroris, khususnya di Indonesia, itu nggak ketemu. Semuanya akan mengarah nanti imma ke Afghanistan, imma ke Mesir, dari fikrah ikhwan muslimin. Ya, Usama bin Laden, mereka belajar ifikrah. Usama bin Laden mendapatkan fikrah takfir bukan dari ulama Saudi, tapi ada dari Abdullah Azam, yang ketika dia pergi berjihad ke Afghanistan. Jadi harus diteliti pemikiran dari mana mereka dapat. Sumber-sumber pemikiran mereka dari mana. Jadi jangan asal ngomong, asal menuduh, asal memfitnah, yang ini bukan akan menyelesaikan masalah yang ada di bangsa ini. Jadi jangan suka memanfaatkan kondisi untuk menjatuhkan, untuk memfitnah orang lain. Ini banyak di negara kita ini, orang-orang bertipe ya seperti ini. Setiap ada kondisi adalah momen untuk mencari kesempatan menjatuhkan, menjelekkan orang lain. Inilah model-model yang harus dibersihkan di negara ini, ya. Kita harus jujur memperbaiki kondisi ini, bukan karena ada unsur politik, unsur ta'asub kepada partai, ta'asub kepada ormas yang kita pimpin, ya. Inilah bencana yang ada di bangsa ini. Karena ta'asub kepada ormas dia, semua orang tidak diormas dia dianggap radikal. Ini kan pola pikir yang bagaimana harusnya yang seperti ini. Baik, jadi penting memiliki guru itu, ya. Maka awal ketika teroris muncul, dan teroris sudah muncul sebelum Muhammad Wahab kok. Kok disebutkan kita Muhammad Wahab itu sebagai sumbernya? Sebelum Muhammad Wahab memang belum ada teroris. Sudah ada semenjak masa Ali bin Thalib, sudah ada kelompok teroris. Loh, mereka itu di mana? Kenapa mereka sesat? Karena mereka tidak belajar kepada ulama-ulama yang itu para sahabat yang ada di masa mereka. Mereka menafsirkan agama dengan otak mereka sendiri. Nah, ini yang menyebabkan. Maka oleh sebab itu, guru itu adalah sangat penting. Dan kalau kita lacak, guru-guru orang teroris yang ada di Indonesia ini, apakah pernah berguru kepada masyaih-masyaih yang salafiyin? Enggak pernah mereka. Ya, ketemu aja enggak. Ya, insya Allah nanti malam kita akan kupas dalam materi kita, webinar kita, yaitu mata rantai sejarah dan pemikiran teroris di Indonesia. Kita akan buktikan kebohongan dari fitnah yang dilempar oleh salah seorang tokoh ormas, ya, mengatakan bahwa Wahabi dan Salafi adalah pintu masuk teroris. Baik, kita melihat guru-guru beliau begitu banyak sekali. Imam As-Sabuni ini, ya, begitu banyak sekali guru-guru beliau. Di antaranya beliau menyebutkan di sini, ya, banyak sekali guru beliau, waktu sudah membatas kita. Di antara yang terkenal itu adalah guru beliau adalah Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidz An-Naisaburi, Imam Al-Hadis, yaitu yang pengarang kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain. Ya, Al-Mustadrak Al-Sahihain. Maka di mana Imam As-Sabuni banyak sekali meriwayatkan dari beliau, dari dalam kitab beliau Aqidatu Salaf wa Ashabul Hadis. Jadi banyak sekali beliau meriwayatkan dari imam guru beliau itu, Imam Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidz, ya. Dari Syekh beliau, dia dalam kitab beliau, Imam As-Sabuni begitu banyak meriwayatkan riwayat dari Syekh beliau, guru beliau itu Abu Abdullah Hakim Abu Abdullah Al-Hafidz An-Naisaburi. Baik. Bahkan waqala marratan hina marwa, dan ketika meriwayatkan dari guru beliau, bagaimana beliau mendoakan guru beliau dalam sebuah riwayat, askanahullah wa iyanal jannah. Ini suatu faedah yang luar biasa, di mana semoga Allah memasukkan beliau ke dalam surga dan kita, ya, beliau dan kita. Di sini beliau menulukan doa untuk guru beliau dari atas diri beliau sendiri. Ya, beginilah keikhlasan seorang murid kepada gurunya, di mana beliau mendoakan gurunya untuk lebih dahulu kepada Allah daripada dirinya. Ini satu pelajaran bagi kita, di mana beliau mengatakan askanahullah wa iyana jannah, semoga Allah memasukkan dia dan kita. Jadi mendahulukan doa untuk gurunya. Ini satu faedah yang luar biasa. Maka beliau mendoakan memberikan doa untuk gurunya lebih dahulu baru dirinya. Ini menunjukkan bagaimana penghormatan beliau terhadap guru beliau, dan begitu beliau menghargai guru beliau. Ini sebuah adab yang harus dimiliki oleh seorang murid kepada gurunya. Di antara guru beliau lagi adalah Ibnu Khuzaimah, Abu Tahir Muhammad bin Fadl bin Khuzaimah. Ini anak dari atau cucu dari Ibnu Khuzaimah. Cucu Ibnu Khuzaimah, ya. Kana yarwi katsir an jaddihi wa qad ra'a As-Sabuni sahih Ibnu Khuzaimah min tariq Abi Tahir. Di mana As-Sabuni memiliki sanad tentang sahih Ibnu Khuzaimah melalui dari cucu Ibnu Khuzaimah ini. Baik. Dan bahkan wa min tariqi aidan, dan juga melalui muridnya, gurunya Abu Tahir ini juga meriwayatkan kitab Ibnu Khuzaimah, yaitu kitab Tauhid. Jadi Ibnu Khuzaimah ada dua kitab yang besar beliau miliki, yaitu pertama Sahih Ibnu Khuzaimah dan juga kitab Tauhid karang Ibnu Khuzaimah. Dan beliau Imam As-Sabuni meriwayatkan melalui guru beliau itu Abu Tahir Muhammad bin Fadl bin Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah. Baik. Kemudian masih banyak, ya, guru-guru beliau yang lain. Ini masih banyak guru-guru beliau, dan waktu matas kita. Berikutnya, ya, murid-murid beliau. Kata kalau lihat murid-murid beliau, di antaranya adalah teman beliau, ayah semasa dan beliau itu Abu Bakar Ahmad bin Hussein Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi di antara salah satu murid beliau. Dan disebutkan oleh Imam Sam'ani banyak sekali muridnya, baik di Khurasan, ya, dan di Tabaristan, dan beliau menyebutkan murid-murid menyebar di berbagai wilayah-wilayah Islam saat itu, baik di Syam, Baitul Maqdis, di Hijaz dan Azerbaijan. Karena beliau memang setiap pergi kepada belajar juga menuntut ilmu kepada suatu daerah, samping situ juga beliau mengajar. Baik. Kemudian antaranya murid beliau adalah Abu Bakar Ahmad bin Hussein Al-Baihaqi. Kemudian Abu Qasim Ali bin Muhammad Abil Ala ya As-Sulami Al-Faqih Asy-Syafi'i. Kemudian masih banyak murid-murid beliau yang terkenal. Kemudian di antara murid beliau juga Abu Bakar Abdul Ghafir Muhammad Asy-Syirubi, Syekh Al-Siqa Al-Mu'ammar. Ya, kemudian juga murid beliau adalah Abu Ali Ismail Muhammad Nur Hussein, juga satu daerah dengan Imam Bilhaqi, ya. Al-Muhaddis Al-Muqab bi Syekh Al-Qudha. Ya, di antara murid beliau banyak ya menjadi qadi dan lain sebagainya. Kemudian juga di antara Abu Abdullah Muhammad Mufaddal As-Sa'idi yang terkenal Asy-Syafi'i. Beliau juga, karena memang kayaknya beliau banyak murid-murid beliau bersyafi'i, karena beliau juga bermadhab syafi'i secara fikih itu. Dan dikenal juga ini Imam Abu Abdullah ini adalah bifaqihil haram. Dikenal faqihil haram karena dia tinggal di Makkah dan Madinah. Kemudian adapun di antara murid beliau lain adalah Abu Nasr Abdul Harahim bin Abdul Karim, anak dari Al-Kushairi, ya. Kemudian di antara karangan beliau adalah yang sangat fenomenal adalah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Jadi kitab ini adalah kitab akidah yang patut untuk dimiliki oleh setiap dai yang perlu dibaca, terutama yang ingin mengikuti akidah ulama-ulama Syafi'iyah. Ini adalah salah satu kitab yang karang oleh ulama Syafi'iyah, yaitu Abu Usman As-Sabuni dengan judul Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Baik. Kemudian ada beliau mengarang kitab lagi Al-Arba'un Haditsan. Ini disebutkan Imam Nawawi dalam mukaddimah beliau ketika menulis kitab Arba'in Nawawiyah, ya. Kemudian kitab beliau yang lain adalah Al-Mi'atain, yaitu Mi'atun Hadis Mukhtar wa Mi'atu Hadis Hikayah. Ini ada beliau memiliki kitab namanya Al-Mi'atain. Kemudian Kitabul Intisar, ya. Dan ini beliau sebutkan dalam kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Kemudian juga ada Kitabud Da'awat, Kitabud Da'awat, ya. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Asma'a Sifat. Jadi ini ada kemudian juga beliau memiliki wasiat, ya, yang mana tujuh lembar wasiat, ya. Yang ini disebutkan oleh Tajuddin As-Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah. Jadi yang ingin mendapatkan nasihat beliau, di situ beliau menasihatkan terutama masalah akidah dan tersebutnya. Di sana beliau memulai, disebutkan dinukil di sini, ringkasannya adalah berharap rahmat Allah, mengakui ada kekurangan dan kesalahan beliau, ya, dan kemudian setelah memuji Allah SWT, dan kemudian beliau mengatakan beliau meyakini beriman dengan apa yang Allah ceritakan, yang Allah beritakan, dan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, anu haqqul la raiba fih, bahwa itu adalah benar tidak keraguannya. Kemudian dia menyebutkan setelah itu akidah dia, mujmal itiqadihi, dia ada dalam wasiatnya mujmal itiqadihi. Kemudian dia menasihatkan orang selainnya untuk ayashadu bijami' ma syahidabihi, ya, untuk mengikuti apa yang telah dia jelaskan. Wa istami'u ala fi'il khair, ya, wa yattabi'u al-kitab wa sunnah wa makana al-ulama al-ummah, ya, hendaklah mereka menjaga persatuan dalam kebaikan dan mengikuti Al-Quran Sunnah dan apa yang sepakat di atasnya para ulama umat, ya, dan apa yang menjadi pegangan para ulama umat. Kemudian setelah itu beliau mewasiatkan amaru mimma yaf'alunhu idza nazala bihil maniyya, yaitu mimma ya'malu lil mayt. Setelah itu beliau merinci tentang apa yang harus dilakukan oleh ahli waris beliau jika beliau sudah meninggal. Di antaranya tidak boleh meratap, tidak boleh merobek baju, ya, tampil siap dan memukul muka, mengangkat suara dan lain sebagainya. Kemudian terakhir beliau berwasiat untuk dikuburkan di samping orang tua beliau. Baik. Nah itu diantara apa namanya karangan beliau. Adapun akidah beliau, mazhab beliau adalah, ya. Adapun akidah beliau adalah mengikuti akidah Ahlussunnah Jamaah, terbukti dengan dalam kitab beliau ini yang beliau paparkan dalam kitab beliau akidah as-salaf wa ashabil hadis. Ya, bangka beliau adalah salafiul akidah, ya salafi. Dan dalilnya adalah itu kitab beliau yang kita sebutkan tadi, itu akidah as-salaf wa ashabil hadis. Di dalam kitab ini menyebutkan berbagai riwayat-riwayat dari para ulama-ulama hadis, ulama ahli sunnah yang menjadi tauladan umat ini dalam masalah akidah. Ya. Setelah itu beliau menyebutkan berbagai riwayat-riwayat dari para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama umat tentang akidah, dan beliau terakhir menyebutkan wa ana bi fadlillah azza wajalla muttabi'u li atharihim. Maka beliau katakan, aku dengan kurnia Allah SWT mengikuti jalan mereka. Mustadi'un bi anwarim, mengambil cahaya dari cahaya mereka. Nasi'un bi ikhwat, nasi'u ikhwani wa ashabi, aku nasarkan saudara-saudaraku dan para sahabatku, alla yaziru an manarim, jangan sampai melenceng dari jalan mereka. Walattabi'u ghaira aqwalim, jangan ikuti selain perkataan mereka. Nah, adapun mazhab beliau secara dalam fikih adalah bermazhab Syafi'i, karena pertama semua ulama yang mengarang dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah menyebutkan dalam Tabaqat Syafi'iyah, ya. Kemudian di antaranya yang menyebutkan beliau bermadzhab ini adalah Ibn Imad Al-Hambali, ya, dalam kitab beliau Syatul Zahab. Kemudian juga ketika beliau menukil perkataan-perkataan ulama dalam kitab beliau Aqidat Salaf Ashabul Hadis, yang pertama beliau sebutkan adalah yaitu ulama-ulama Syafi'i, menyebutkan ulama yang beliau toladani. Yang pertama beliau sebutkan adalah Imam Syafi'i, dan beliau memuji Imam Syafi'i. Ini indikasi bahwa mazhab beliau adalah bermazhab Syafi'i. Baik, ada pun pujian para ulama, tidak sedikit pujian para ulama kepada beliau. Di antaranya Imam Baihaqi memuji beliau, innahu imamul muslimin haqqan wa syekhul Islam sidqan. Ya, beliau adalah benar-benar seorang ulama kaum muslimin, ya, dan syekhul Islam, ya. Wa ahlu asri kulluhum, ya, mud'inuna li'ulu isyani, dan orang-orang yang semasa beliau mengakui tentang ketinggian ilmu beliau dalam agama ini, dan husni i'tiqad, dan kemurnian akidah beliau, wa kasratul ilm, dan luasnya ilmu beliau, wa luzumi tariqatis salaf, dan beliau sangat meniti jalan salaf. Nah, ini dari ungkapan apa namanya Imam Al-Baihaqi yang disebutkan dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, ya. Kemudian ini Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra buka apa namanya dan juga disebutkan, dinukil juga perkataan Imam Al-Baihaqi dan Tahdzibu Tarikh Dimashq. Baik. Berkata Al-Qadi Abu Abdullah Al-Maliki, Abu Utsman Subuni mimman syahidat lahu a'yanur rijal bil kamal fil hifdzi wa tafsir wa ghairihima. Abu Utsman Subuni adalah antara orang-orang yang diakui para ulama-ulama besar tentang kesempurnaan kekuatan ilmu beliau dan kekuatan hafalan beliau dan keluasan ilmu beliau dalam tafsir dan lainnya. Dan masih banyak pujian-pujian para ulama di sini, ya. Barangkali, ya, itu saja yang dapat kita nukilkan dari apa namanya perkataan para ulama-ulama tentang beliau. Di antaranya berkata Imam Zahabi bahwa beliau adalah kana min aimatil athar. Beliau di antara kalangan ulama-ulama yang betul-betul berpegang kepada sunnah. Ya. Dan juga Tajuddin Subki menyebutkan dalam Tabaqatul Kubra, kana mujma'an ala dinihi. Ulama sepakat tentang baiknya agamanya dan siadati kemuliaan beliau, ke ilmu beliau. Ya, la yakhtilifu alaihi ahadun minal firaq. Tidak ada yang mengingkari tentang keutamaan beliau, kehebatan beliau, ya, dari berbagai golongan. Di mana Syekhul Islam Taimiyah menyebut nama beliau sebagai Syekhul Islam, ya. Dan Imam An-Nukai menyebut dengan Imam Ahlul Hadis, ya. Dan inilah berapa pujian para ulama kepada beliau. Dan beliau wafat, Imam Abu Utsman Subuni ini ada di Naisabur, yaitu pada sore hari Kamis, ya, tanggal 3 dari bulan Muharram tahun 449 Hijriah. 449 Hijriah. Ada kisah ketika wafatnya beliau ini, yaitu ketika beliau mendapat surat, ya, dari Bukhara. Di dalam surat itu menyatakan bagaimana terjadinya wabah azim, jadi penyakit wabah, ya. Kalau kita ya pandemi atau apa namanya, terjadi wabah besar, penyakit menular, ya. Kemudian di sana orang-orang meminta untuk mendoakan kaum muslim agar berdoa untuk mereka, ya. Kemudian hal itu menjadikan suatu hal yang terasa oleh beliau dalam diri beliau. Tak kala beliau selesai membaca kitab tersebut, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, afa amina alladziina makaru sayiat an yakhsifa Allahu bihimul ard. Apakah orang yang ya melakukan tipu-tipuan dalam berbuat kejahatan, ya, merasa aman jika Allah menenggelamkan mereka ke bumi? Dan ayat-ayat yang menyebut tentang munculnya azab di muka bumi ini, sehingga beliau merasa terkesan, merasa terhenyu, merasa begitu. Semenjak dari ceramah itu disebutkan, beliau sakit perut. Selesai itu sakit perut, ya, walabu wajah baton, jadi ada sakit di perut beliau. Dari semenjak itu sampai dibawa dari mimbar, diangkat ke rumah beliau, hanya tidak berapa hari, ya, hanya 6 hari, ya, tidak ada obat yang bisa memberikan sebab kesembuhan bagi beliau. Ya, maka beliau wafat semenjak dari ceramah beliau itu menyinggung tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai terhadap orang-orang berbuat tipu daya dan berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Baik. Itulah tentang kisah wafatnya beliau, ya, Imam Abu Utsman As-Sabuni. Itu yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini untuk membahas topik-topik akidah yang beliau sebutkan dalam kitab beliau, Akidah Salafus Ashabil Hadis. Tidak mungkinkan kita, ya, waktu yang batas kita, mudah-mudahan para ustaz-ustaz ada yang mau memberikan kajian rutin tentang kitab ini, karena kitab ini adalah terutama di negara kita banyak orang-orang yang mengikuti madhab secara fikih adalah madhab Syafi'i. Mudah-mudahan mereka tersentuh dengan mengikuti akidah tasawuf yang telah ditulis oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada Al-Akh yang madu kita dari studio Cilengsi. Taib sad barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kami bacakan dari Abu Abdillah di Cirengsi yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, kita sebagai orang awam bagaimana seharusnya menyikapi dan mengikuti para ulama di dalam kita mengambil ilmunya, karena saat ini banyak orang-orang yang terlalu taklid buta dan sering berselisih dikarenakan adanya perbedaan pandangan dan apa ilmu dari suatu permasalahan yang menjadi perdebatan. Nah, bagaimana kita sebenarnya bersikap terhadap ulama? Silakan Ustaz. Bagaimana kita sebenarnya bersikap terhadap ulama? Silakan Ustaz. Baik, pertama dalam mencari guru, kita harus mengetahui bahwa orang tersebut memang ahli dalam agama secara pendidikan formal maupun non formalnya. Artinya yang non-formal mungkin dari pondok pesantren, kemudian belajar dengan cara mulazamah dengan para masyayikh, ataupun kalau formalnya mulai dari pendidikan agama dia, melanjutkan perguruan tinggi agama dan belajar juga para ulama-ulama yang mengajar di perguruan tinggi tersebut. Itu yang perlu dilihat dulu. Kedua adalah bagaimana dia dalam menyampaikan dakwahnya, materi yang disampaikannya, apakah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selalu setiap menjelaskan Al-Quran dan Sunnah merujuk dengan pemahaman para ulama-ulama. Kemudian adapun melihat ada perbedaan-perbedaan, maka kita di dalam hal ini, ya, kalau kita belum punya ilmu, tentu kita mempercayai yang kita lihat mana ulama yang lebih istiqamah di dalam akidahnya, di dalam penyampaian materinya. Karena akan terlihat setiap orang-orang menyelisih itu, akan terlihat dia bermudah-mudah dengan bahkan orang-orang muslimin saja sudah jelas itu perkataan yang apa namanya, yang tidak, yang batil. Ketika ada orang mengatakan bahwa negara kita ini akan tidak dihargai orang, tidak akan dimuliakan orang kalau kita hanya, bukan agama yang membuat kita menjadi mulia atau negara ini menjadi mulia, tapi adalah budaya. Ini jelas bertentangan. A'izzatulillah, kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Al-izza bid-din, al-izza bil aqidah. Makanya Umar bin Khattab berkatakan, ya, Allah telah mengangkat kemuliaan kita dengan Islam. Jika kita akan meninggalkannya, maka kita akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kemuliaan di luar Islam dan tidak ada kemuliaan di luar akidah Islam. Ya. Walaupun secara dunia maju, tapi kemuliaan itu bukan diukur di mata manusia. Kemuliaan yang hakiki dari Allah, bagi Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala. Walillahi izzatu jami'an, wa bi Allah, kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menunjukkan pada kita jalan untuk mencapai kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini hal yang sudah ma'ruf bagi seorang muslim yang sederhana saja ilmunya. Ya kan? Ketika ada orang mengatakan jangan terlalu dalam mempelajari agama dan tidak perlu menyampaikan agama dan jangan terlalu dalam mempelajari akidah karena itu sibutan surga neraka nanti takfir. Loh, ini sudah lama diajarkan ulama kok. Justru tidak melahirkan orang takfiriin, justru yang membuat orang-orang lahir takfiri itu, orang yang teroris ini lahir karena dia bodoh dalam agama, tidak belajar kepada ulama. Ya, nah ini perlu kita cermati sekarang. Karena banyak sekali, kadang-kadang menjadi ustaz itu karena dia menang lomba dalam pidato. Ya, sebagaimana yang juga sekarang TV-TV mengadakan pemainnya lomba da'i, lalu menang dalam lomba da'i. Maka dia mengisi tetap di sebuah acara tertentu, di sebuah televisi. Lalu dianggap sebagai ustaz. Padahal dia karena menang pidato saja dianggap ustaz. Nah, ini kan kelemahan daripada masyarakat kita. Sebetulnya sederhana saja sih kalau dalam dunia ini kita mencari orang yang pakar dalam urusan dunia, kenapa dalam akhirat kita, dalam masalah agama kita, tidak mencari orang yang tahu agama juga dalam belajar agama. Ketika seorang sakit gigi, maka dia akan mencari dokter ahli gigi, bukan ke dokter kandungan, bukan pula ke dokter umum, bukan ke dokter anak. Maka oleh sebab itu, permasalahan agama ini dipelajari pada ahlinya. Nah, sementara sekarang, ada gerakan untuk mempelajari agama bukan kepada ahlinya. Iman kepada orang barat, kepada orientalis, pulang dari sana anggap sebagai pakar Islam, padahal dia belajar Islam kepada orang orientalis. Nah, ini yang menyebabkan rancunya pemahaman agama. Agama itu pelajari para ulama. Fasa'alu ahla zikrin kuntum la ta'lamun. Bukan belajar menafsirkan Al-Quran kepada orang-orang orientalis, menafsirkan hadis kepada orientalis, lalu yang pulangnya adalah bahan-bahan pemahaman-pemahaman orientalis yang diajarkan kepada umat. Ini kan bahaya. Maka lihat garis dia menuntut ilmu itu kepada siapa. Ini inti yang utama dulu. Keistiqomahannya dalam menyampaikan, dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, ini perlu ditiru. Ya. Nah, di diri itu sudah terlihat. Ya. Dan dia motivasinya bukan karena dia berada di ormas, bukan berada di suatu golongan dan kelompok. Karena biasanya orang-orang ini akan, ya, membela ormas lebih besar daripada membela Islam, ya. Bahkan karena ormas dia bisa baik kepada orang kafir tapi jahat kepada sama muslim. Nah, ini ternyata kelihatan nyata dalam kehidupan berbangsa kita hari ini. Dan itu dipertontonkan di khalayak ramai. Ya, dan itu disaksikan oleh orang-orang pintar yang ada di negara ini. Dan tidak ada mengkritik kadang-kadang. Mendiamkan kadang-kadang. Ini suatu musibah besar. Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Umat perlu belajar ilmu agama. Bukan hanya sudah dewasa. Tapi dari kecil harus sudah belajar agama. Kepada siapa harus belajar agama? Kepada memang para ulama. Pada orang yang memang belajar kepada ulama juga. Ya. Demikian barangkali jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban yang murafan yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan di layanan telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Silakan. Halo, belum tersambung. Kami berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. di layanan telepon 0218236543. Halo. Silakan. Belum tersambung. Kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah di Bandung yang bertanya, Ustadz, semenjak saya mengenal roja sebagai wasilah untuk mengenal sunnah ini, saya selalu banyak mendengarkan kajian dan menyimak kajian-kajian disampaikan para asatidah, kemudian juga mengambil ilmunya. Kemudian tatkala bertemu dengan sebagian ustadz di kampung saya, kita ada percakapan bahwasanya tidak boleh mengambil ilmu tanpa guru, dan hanya sebatas perkataan ustadz di sebuah media bukan menjadikan itu sebagai hal yang baik. Kita harus punya guru di dalam beragama. Silakan ustadz, apakah hal ini benar atau tidak? Silakan. Baik, perkataannya benar, belajar agama harus pada guru. Tetapi belajar melalui media itu bagian dari belajar kepada guru. Karena bicara itu bukan media, tapi guru itu menyampaikan juga berdasarkan ilmu. Maka salah satu wasilah yang hari ini dengan kemajuan teknologi ini, ini membantu orang. Kalau dulu didengar melalui hanya di masjid, ya sekarang bisa melalui media-media yang telah begitu banyak. Maka ini bagian belajar kepada guru. Belajar kepada guru, ya, secara langsung apun tidak langsung, dan itu biasa. Ini itu guru lah, orang yang bicara kan manusia yang bicara di situ, bukan kasetnya ya. Artinya ini tidak menafikan bagian dari belajar kepada seorang guru. Tetapi maka apakah itu lebih bisa lebih baik dari belajar atau menyamai belajar dengan secara langsung? Tentu juga tidak. Maka tidak hanya untuk belajar melalui media saja, tapi juga harus punya majlis ilmu yang langsung. Karena ilmu agama ini di dalam menerapkan mengamalkannya tidak cukup ketika kita dengar, tetapi kita dapat bertemu dengan guru-guru kita itu dan kita melihat bagaimana prakteknya. Ya, umpamanya ketika kita belajar di Madinah, melihat para masyayikh itu bagaimana dalam menjawab pertanyaan, dalam masalah memasang sendal. Itu kalau kita lihat para ulama dulu, sampai bagaimana syekhnya memasang sendal, bagaimana syekhnya duduk ketika mengamalkan sunnah dalam salat-salatnya, itu diperhatikan. Diperhatikan semua gerak-geriknya, biar tahu bagaimana praktek aslinya dalam pengamalan itu. Nah, begitu tidak cukup. Tapi perlu juga bertemu memiliki guru, tidak hanya di sebatas media saja, tetapi juga harus mengikuti halaqah-halaqah ilmiah yang ada di masjid, di tempat-tempat tinggal kita. Ya. Tapi dia mengatakan bahwa kalau belajar melalui media itu tidak belajar kepada guru, itu sudah jelas keliru. Tapi kalau dia katakan belajar agama harus pada guru, ya jelas itu benar. Tapi dia mengatakan belajar melalui media itu tidak pada guru, ini suatu yang salah. Karena hari ini sebanyak sekali media-media yang bisa menghubungkan kita untuk belajar agama dengan para ulama dan para azatis, para duat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Kami berikan kesempatan kembali, silakan untuk telepon yang akan menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Bobi ya? Bang ya, Bobi. Pertanyaannya sesuai dengan pembahasan ya. Iya, silakan. Ustaz. Ya. Yo, nah begini Pak Ustaz, saya punya ilmu di. Kami mohon maaf, terputus nampaknya. Kami bacakan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah. Apakah negara khilafah pernah ada dan apakah sejarahnya harus kita ketahui atau kita pelajari? Silakan Ustaz. Taib. Tentang khilafah Islamiyah itu sudah ada di masa para sahabat, itu setelah wafatnya Rasulullah SAW, pemerintahan untuk khilafah selama 40 tahun, ya, sebenarnya terdapat dalam hadis Safina Maula Rasulullah SAW, khilafatun wa, ya, 30 tahun setelah sunnah sana, summal muluk. Kemudian kata Rasulullah bahwa pemerintahan itu yang membentuk sesuai dengan khilafah nubuah itu adalah 30 tahun, kemudian setelah itu berbentuk adalah berbentuk kerajaan-kerajaan kata Rasulullah SAW. Nah setelah itu khilafah, setelah khilafah Rasyidin berlanjut dengan khilafah. Dan kita pelajari sejarah ini untuk melihat bagaimana praktek-praktek politik yang berdasarkan Islam yang dijalankan oleh khilafah Rasyidin. Dan bagaimana menerapkan keadilan. Dan itu kita pelajari. Para pemimpin harus membaca sirah para khilafah ini agar mereka menteladani mereka bagaimana keamanahan mereka, kesederhanaan mereka, dan kejujuran mereka, kerja keras mereka. Ya, bagaimana mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah umat dengan bijak, ya. Nah, ini adalah sebagai inspirasi bagi para penguasa untuk menerapkan, ya, metode-metode yang mereka pakai dalam menyelesaikan masalah. Kita sudah selesai membaca banyak sekali dari sejarah Islam ini, ya. Awalnya dulu kajian kita ini adalah Sirah Nabawiyah, kemudian berlanjut dengan sejarah Khulafaur Rasyidin, dan di situ kita jelaskan bagaimana berbagai bidang yang dikuasai oleh mereka. Dan di mana mereka menerapkan aturan-aturan yang luar biasa, ya, dan memiliki aturan-aturan yang begitu adil dan begitu bijak untuk para rakyat mereka. Nah, ini perlu kita lihatkan, kita contohkan bahwa Islam itu bukan hanya sekedar dibaca dan diomongkan, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini telah dibuktikan. Yang secara politik adalah kita lihat dari sejarah Khulafaur Rasyidin, kemudian khalifah-khalifah berikutnya. Nah, maka kita akan dapatkan dalam sejarah Islam itu banyak sekali sisi-sisi positif yang harus kita adopsi, dan juga di sana juga ada sisi negatif, tidak terpungkiri. Karena mereka manusia, karena mereka juga punya hawa nafsu dan seluruhnya. Khususnya di dalam sejarah akhir-akhir Khulafa Bani Umayyah dan akhir-akhir dari Khulafa Bani Abbasiyah. Nah, tentu hal itu ada. Kemudian, jadi kita mempelajari itu adalah untuk melihat bagaimana Islam itu mempraktekkan baik kepada yang seagama maupun beda agama. Nah, ini akan terjawab syubhat-syubhat, ya, untuk juga menunjukkan tuduhan-tuduhan yang selama ini baik dari orang orientalis maupun kaum munafikin dari kalangan umat ini akan mendustakan tuduhan-tuduhan itu, akan terbukti. Maka umat memiliki ilmu atau generasi muda diberi wawasan ini agar mereka tidak termakan oleh berbagai opini-opini yang dibentuk oleh musuh-musuh Islam, oleh kaum-kaum orientalis, ya, yang dilanjutkan pemikiran mereka oleh sebagai pion mereka adalah kaum liberalis, ya, dan sosialis dan seterusnya, berbagai paham-paham ini mereka kembangkan. Nah, kita dengan cara menjatuhkan baik masalah hijab, baik masalah jihad, baik semua lainnya, itu kita jelaskan. Kalau mereka memahami jihad itu adalah seperti yang dilakukan oleh teroris, maka itu bukan jihad. Kita akan buktikan dalam sejarah Islam, akan buktikan bagai dalil Al-Quran bagaimana ada adab dalam peperangan dan kapan terjadi jihad itu, bagaimana syurut-syurutnya. Nah, ini ada ketentuannya. Nah, kita akan sekaligus kita akan selamat dari pikiran-pikiran dari syubhat-syubhat menjawab tentang syubhat-syubhat orang orientalis, sekaligus kita juga bisa selamat dari paham-paham yang menyimpang dalam Islam sebagai paham khawarij atau teroris ini. Nah, dengan belajar sejarah kita akan lihat itu bagaimana praktek para ulama dalam menyikapi penguasa-penguasa yang zalim. Nah, ini perlu kita pelajari sejarah itu. Jadi sejarah itu penting untuk kita pelajari, untuk di mana kita akan ekstensifikasi dan mengambil pelajaran di mana kondisi-kondisi yang serupa akan mungkin kita lewati juga dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan penutup di pertemuan kita karena terbatasnya waktu di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum semua dan memberkahi waktu kita dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita pergunakan dan kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Pemirsa dan pendengar, demikian dapat kita bahas. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembahasan materi ini. Juga terima kasih kepada teman-teman di studio Silensi dan juga studio mini Studio Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.